Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersuara dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Edisi hari ini Kamis 12 Januari 2023 bersama saya Ardian Syah. Inilah berita pagi dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Bupati Aceh Selatan Tengku Amran menyerahkan 500 sertifikat tanah kepada masyarakat Gampung Kuta Panjang Mukim Bulusema Trumon Kabupaten Aceh Selatan Selasa 10 Januari 2023. Penyerahan itu sekaligus kegiatan silaturahmi juga dihadiri Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Kamarsyah, PLT Kepala Kantor Pertanahan Aceh Selatan beserta jajarannya. Bupati Tengku Amran menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan serta Dinas Pertanahan yang telah bekerja sama maksimal dalam hal mengeluarkan sertifikat tanah yang ada di Gampung Kuta Padang maupun rakyat di Kecamatan Trumon. Sedangkan PLT Kepala Kantor Pertanahan BPN Aceh Selatan Nasrullah SP mengatakan sekitar bulan April 2022 stafnya telah turun ke lapangan untuk melakukan penyuluhan mengenai program pemerintah tentang pensertifikatan tanah dalam hal ini untuk kemukiman Bulusema yaitu program redistribusi tanah. Sudarlun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kadisdikbud Aceh Besar Agus Jumaidi MPD melarang siswa TK, PAUD, SD, dan SMP se-Aceh Besar membawa latu-latu ke dalam lingkungan sekolah. Dasar hukum larangan tersebut pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 82 2015. Hal tersebut disampaikan PLT Kadisdikbud melalui surat edaran dengan nomor 800/44/2023 yang mulai berlaku sejak Selasa 10 Januari 2023 kemarin. Dalam surat ini ditegaskan larangan bagi siswa-siswi membawa alat permainan latu-latu ke lingkungan satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. PLT Kadisdikbud menyebutkan permainan tersebut belakangan ini sangat digemari masyarakat terutama kalangan anak-anak. Karena itu untuk keamanan dan kenyamanan diharapkan kepada orang tua murid agar dapat memberikan pengertian kepada anak-anaknya. Sudarlun, Gampung Siron Blang dan Siron Krung di Kecamatan Kuta Cotgli Aceh Besar yang terpisah aliran Krung Siron kini terhubung jembatan gantung sepanjang 120 meter. Atas pembangunan fasilitas tersebut, pejabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, SST, PMM, dan anggota DPR RI Komisi 5, Irmawan Esos, MSI, mengajak seluruh masyarakat setempat untuk senantiasa bersyukur atas berbagai nikmat pembangunan. Jembatan Gantung Siron dibangun Balai Pembangunan Jalan Nasional Aceh melalui aspirasi anggota DPR RI asal Aceh, Irmawan. Jembatan gantung dengan panjang 120 meter dan lebar 1,8 meter ini menghabiskan dana Rp4,4 miliar tahun anggaran 2022. Karena hal itu pula Iswanto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Irmawan yang telah mengisi pembangunan di Aceh Besar. Sementara itu anggota DPR RI asal Aceh tersebut mengatakan pembangunan jembatan gantung diperjuangkan pihaknya setelah melihat sejumlah aktivitas warga dan anak sekolah yang harus menyeberang sungai menggunakan rakit beberapa tahun lalu. Dalam kesempatan tersebut Irmawan juga berpesan kepada Gesik Siron, Blang Siron dan Krung agar mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat jembatan sehingga dapat selalu bertahan dan digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sudarlun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tamiang menambah 2 pos pemadam kebakaran. Masing-masing pos ini untuk memperkuat penanggulangan bencana di wilayah hilir dan hulu. Kepala Pelaksana BPBD Tamiang Iman Suheri mengungkapkan kedua pos ini dinamai Pos Damkar 4 dan Pos Damkar 5. Pos Damkar 4 terletak di Tamiang Hulu yang merupakan wilayah hulu. Sedangkan Pos Damkar 5 berada di bendahara yang masuk dalam zona hilir. Pemilihan lokasi pos Urai Juli sudah melalui evaluasi dan pertimbangan banyak hal. Sementara untuk pos Damkar 5 mencakup Banda Mulia dan Serui. Juli memastikan saat ini 2 pos tambahan tersebut telah efektif beroperasi. Masing-masing pos dilengkapi 15 personil, satu armada pemadam kebakaran, baju anti panas, dan alat penangkap ular. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyita logam mulia hingga kendaraan mewah dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB senilai 4,5 miliar rupiah. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan sejumlah aset ini diamankan dari operasi penggeledahan yang dilakukan di 6 lokasi yaitu di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, dan Batam. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers penahanan dan pembantaran Lukas NMB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, Firly menuturkan Lukas diduga menerima uang miliaran rupiah baik dalam bentuk gratifikasi maupun suap. Dalam bentuk gratifikasi, Lukas menerima 10 miliar rupiah. Uang ini diterima terkait dengan jabatan Lukas sebagai gubernur. Selain itu, KPK juga menduga Lukas menerima uang senilai 1 miliar rupiah dari PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka. Suap diberikan agar Lukas dan pemerintah Provinsi Papua memilih perusahaan konstruksi tersebut sebagai pemenang tender sejumlah proyek infrastruktur di Papua. KPK menduga Rijatno menghubungi hingga menemui dan memberikan sejumlah uang kepada Lukas dan sejumlah pejabat Pemprov Papua sebelum lelang dilaksanakan. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Pejabat Thailand menemukan aset milik keluarga pemimpin junta militer selama penggerebekan di apartemen Bangkok milik seorang Taipan Myanmar. Taipan itu dituduh melakukan perdagangan narkoba dan pencucian uang, menurut catatan resmi dua orang yang mengetahuinya. Dilansir dari Reuters, akta kepemilikan dan buku bank milik putri dan putra Min Aung Hyang ditemukan di rumah Tun Min Lat, 53 tahun. Hingga kudeta militer ia ditangkap di ibu kota Thailand pada September bersama dengan tiga warga negara Thailand atas tuduhan konspirasi untuk memperdagangkan narkoba dan pencucian uang. Tun Min Lat yang memiliki minat dan bidang di perhotelan energi dan pertambangan adalah rekan dekat Min Aung Hyang yang merebut kekuasaan dari pemerintah yang dipilih secara demokratis pada Februari 2021. Dua anak Min Aung Hyang tidak menghadapi tuntutan hukum atas aset tersebut. Mereka menambahkan bahwa pihak berwenang Thailand tidak menganggap mereka relevan dengan penyelidikan terhadap Tun Min Lat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi Kamis 12 Januari 2023. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.